إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس سيدنا جمعة rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hendaklah kita semuanya senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membawa iman. Demikian pula menjalankan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya di antara anugerah dari sekian anugerah yang agung yang Allah berikan kepada kita semuanya adalah ukhuwah imaniyah, persaudaraan di atas keimanan, persaudaraan di atas sunnah, persaudaraan di atas ketakwaan. Persaudaraan tersebut yang akan kita rasakan manfaatnya di dunia ini, demikian pula di akhirat kelak. Tatkala masing-masing jiwa berlepas diri, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat bagi orang-orang yang bersaudara di atas Islam, di atas iman. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum liba'din aduun illal muttaqin. Orang-orang yang menjalin persaudaraan, kasih sayang satu sama lain, akan berlepas diri satu sama lain, akan menjadi musuh terhadap yang lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semuanya untuk mewujudkan, demikian pula meraih serta mempertahankan persaudaraan di atas iman ini. Allah taala mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin adalah bersaudara. Persaudaraan yang dimaksud adalah persaudaraan di atas iman, di atas Islam. Bukan semata-mata persaudaraan di atas hubungan nasab ataupun kekeluargaan. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita semuanya di berbagai tempat dan dimanapun mereka berada dan kapanpun mereka berada untuk mengingat ayat yang mulia ini, bahwasanya kita adalah bersaudara. dalam keadaan yang lainnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi kita untuk mengikat persaudaraan, demikian pula menjalin kasih sayang di antara sesama, walaupun dia adalah orang yang satu nasab, pada hakikatnya dia bukanlah bersaudara. Ketika mereka bukan dari kalangan kaum muslimin, apakah dia dari bangsa Yahudi atau Nasrani, ataukah penganut agama-agama yang lainnya? Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya, inistahabbul kufru 'alal iman, wa man yatawallahum minkum fa'ula'ika humudh zalimun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menjadikan bapak-bapak kalian, saudara-saudara kalian sebagai wali-wali, sebagai pembela, penolong terhadap diri-diri kalian, jika mereka lebih mencintai kekufuran, lebih mencintai agama selain Islam, maka siapapun dari kalian yang loyal kepada mereka, yang cinta kepada mereka, maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang zalim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ukhuwah islamiyah, persaudaraan di atas agama Islam, di atas keimanan dan ketakwaan, amat banyak buahnya. Namun buah-buah tersebut tidak akan diraih begitu saja dengan semata-mata mengatakan bahwasanya saya adalah saudaramu. Ketika kita tidak menunaikan kewajiban-kewajiban persaudaraan tersebut, ketika kita melalaikan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang saudara. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam beberapa ayatnya perkara-perkara yang harus ditunaikan oleh seorang muslim. Demikian pula muslim yang lainnya agar meraih buah persaudaraan tersebut. Perkara yang pertama adalah islah bainal muslimin. Memperbaiki hubungan di antara kaum muslimin. Ketika mereka bertikai, ketika mereka bermusuhan. Demikian pula memperbaiki hubungan di antara kaum muslimin. Ketika kita melihat ada tanda-tanda perpecahan, ada tanda-tanda permusuhan di antara kaum muslimin. Ini adalah konsekuensi yang pertama. Yang Allah nyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jika ada dua kelompok dari kaum mukminin melakukan peperangan, maka perbaikilah hubungan di antara kedua kelompok tersebut. Jika satu kelompok memberontak kepada yang lainnya, maka perangilah kelompok yang memberontak tersebut. Namun ketika kelompok itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, perbaikilah hubungan di antara mereka dengan penuh keadilan, dengan penuh kebenaran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya kaum mukminin adalah bersaudara. Fa aslihu baina ikhwanikum. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu. Sesungguhnya kaum mukmin adalah bersaudara. Maka lakukanlah perdamaian terhadap saudara-saudara kalian yang telah melakukan perselisihan, niscaya kalian akan mendapatkan keberuntungan, niscaya kalian akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah barakallahu fikum, Islam menganjurkan kita semuanya untuk melakukan islah, untuk melakukan perbaikan, melakukan perdamaian, kemudian memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ada. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lainnya, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa man yaf'al dzalika batigha'a mardhatillah fa sawfa yu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan pada bisikan-bisikan, perkumpulan-perkumpulan yang dilakukan oleh manusia, kecuali orang yang mengajak kepada kema'rufan, atau mengajak untuk bersedekah, atau ingin memperbaiki keadaan manusia. Maka siapapun yang melakukan hal demikian karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan memberikan pahala yang besar. Perkara yang kedua yang diingatkan boleh oleh Allah Subhanahu wa taala, konsekuensi dari persaudaraan tersebut adalah memuliakan, tidak memberikan gelar-gelar yang tidak sepatutnya, tidak memanggil dengan panggilan yang tidak baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang beriman, janganlah sebagian kalian dari kaum tersebut merendahkan, menghina kaum yang lainnya. Bisa jadi orang yang menghina, orang yang dihina lebih baik daripada orang yang dihina. Wala nisa'un min nisa'in asa an yakuna khairan minhun. Tidak pula wanita menghina wanita yang lainnya dari kalangan kaum mukminat. Wala talmisu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Dan janganlah kalian merendahkan mereka, merendahkan diri-diri kalian. Demikian pula memberikan gelar-gelar yang tidak sepatutnya. Inilah adab yang semestinya diperhatikan oleh setiap muslim. Memanggil saudaranya dengan panggilan yang baik. Memuliakan saudaranya. Mencintai saudaranya. Kemudian perkara yang ketiga adalah menjauhi su'udzon, menjauhi buruk sangka, tidak menggibai, kecuali apa yang disebutkan oleh para ulama. Ketika seseorang berburuk sangka terhadap orang lain yang dilindasi oleh tanda-tanda yang jelas, qara'in qawiyah, qarinah-qarin yang kuat, memang dia demikian keadaannya. Maka dikala itu boleh bagi seorang manusia, seorang hamba bersu'udzon kepadanya. Ketika dia tampak dari orang tersebut tanda-tanda kejelekan. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala tidak melarang seluruh zon. Namun Allah melarang pada sebagian zon. Allah tabaraka wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah sebagian besar dari dhon. Kata para ulama, Allah tidak mengatakan jauhilah dhon secara mutlak, namun di sini menunjukkan bahwa yang dilarang adalah semata-mata prasangka yang tidak dilandasi oleh indikasi tanda-tanda, semata-mata buruk sangka yang tidak dibuktikan atau tidak ada perkara yang mengarahkan kepadanya. Itulah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. meninggalkan ghibah, menyebutkan kejelekan atau perkara yang tidak disenangi oleh saudara kita, walaupun itu adalah perkara yang ada pada saudara kita, atau bahkan kejelekan itu tidak ada pada dirinya, maka orang yang menyebutkan kejelekan yang tidak ada pada saudaranya, dia telah melakukan ghibah dan melakukan buhtan, berdusta atas saudaranya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mengingatkan hal demikian ketika bertanya pada para sahabatnya, atadruna mal ghibah, tahukah kalian apa itu ghibah? Kata para sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan makna ghibah, dzikruka akhaka bima yakrah, engkau menyebutkan suatu perkara, apakah adab, akhlak, bentuk tubuh dan lain sebagainya, perkara yang tidak disenangi oleh saudaramu. Kemudian sahabat pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, afara'aita in kana fihi ma aqul, bagaimana pendapatmu kalau yang aku ucapkan ada pada dia? Memang demikian keadaannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in kana ma taqul faqad tabtah. Kalau memang demikian keadaannya, sesungguhnya engkau telah melakukan ghibah. Wa illam yakunu ma taqul, wa illam yakun ma taqul, kalau tidak ada pada dirinya apa yang engkau ucapkan, faqad bahattah, sungguh engkau telah berbuat dusta. Kata para ulama, dia telah berbuat ghibah dan melakukan kedustaan atas nama saudaranya. Namun saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ghibah bukanlah mutlak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menyebutkan kejelekan orang lain. Oleh karena itu barakallahu fikum, para ulama di antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyebutkan ada 6 perkara yang diperbolehkan padanya ghibah, bukan ghibah yang haram, bukan ghibah yang dibenci, bahkan itu adalah perkara yang diwajibkan. Di antaranya adalah jarh al-majruhin, menjarah orang-orang yang terjarah. Hal demikian dilakukan oleh syariat, hal demikian dilakukan oleh para ulama, demikian pula sebelumnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala pun demikian. Allah Ta'ala telah menjarah, hal demikian dijadikan dalil oleh para ulama, tabbat yada abi lahabi wa tab. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang laki yang hendak masuk menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, bi'sa akhul ashirah, dia adalah sejelek-jelek lelaki. Bukankah hal demikian adalah jarah? Sehingga hal demikian dilaksanakan oleh para ulama terkait dengan para rawi, demikian pula dilakukan hingga hari kiamat. Para ulama kita berbicara hal demikian dalam rangka menjaga agama, dalam rangka menjaga umat, jangan sampai umat terjatuh kepada kesesatan. Coba lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika dimintai pendapat oleh Fatimah bintu Qais tentang urusan pribadi, tentang urusan pernikahan. Wahai Rasulullah, kata Fatimah, telah datang kepadaku Abul Jahm dan Muawiyah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Keduanya ingin menikahi Fatimah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun Muawiyah, dia tidak punya apa-apa, tidak punya harta. Bukankah ini adalah suatu jarah? Adapun Abul Jahm, dia tidak pernah meletakkan tongkatnya di atas pundaknya. Kata ulama sebagai bentuk kinayah, ungkapan bahwasanya dia sering safar, siap-siap kamu ditinggal. Jarang bertemu dengan suamimu. Atau makna yang kedua, dia adalah orang yang suka memukul. Maka engkau siap-siaplah untuk dipukul oleh dia. Demikian bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, urusan pribadi. Oleh karena itu para ulama mengatakan dalam perkara ghibah, ada ghibah yang diperbolehkan, bahkan kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala wajib untuk dilakukan ketika hal tersebut dibutuhkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, perkara yang keempat. Konsekuensi dari ukhuwah Islamiyah adalah ta'awun, adanya kerjasama. Alal birri wa taqwa, di atas kebaikan dan ketakwaan. Kerjasama untuk mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan dakwah, kemaslahatan-kemaslahatan agama. Demikian pula adanya ta'awun, kerjasama untuk memperkecil mafsadat, bahkan untuk menghilangkan kerusakan yang dikhawatirkan ada dan semakin bertambah. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertawanlah kalian di dalam perkara kebaikan dan ketakwaan. Agama ini, demikian pula dakwah Islamiyah, ukhuwah Islamiyah, tidak akan terwujud dan tidak akan bertahan kecuali dengan ta'awun di antara kita. Saling mendukung, saling menutup kekurangan yang ada, sehingga menjadilah dakwah yang kokoh, persaudaraan yang kuat, yang bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Kemudian, yang kelima adalah at-tanasuh, adanya upaya nasihat menasihati ketika saudaranya terjatuh kepada kesalahan, atau saudaranya dikhawatirkan terjatuh kepada kesalahan, adanya nasihat. Demikian pula adanya al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, mengajak kepada kema'rufan, mengingkari kemungkaran. Karena inilah agama kita. Inilah menjadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat para sahabat, tabi'in dan atba'u tabi'in. Karena adanya al-amru bil ma'ruf wan nahyunil munkar. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf watanhauna 'anil munkar. Watu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan untuk mereka. Apa sifatnya? Allah mengedepankan sifat yang ada pada mereka. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian mengajak kema'rufan, mengingkari kemungkaran. Lalu Allah sebutkan yang ketiga, kalian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam ayat yang lainnya, di mana al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, ini merupakan sifat-sifat yang ada pada setiap muslim dan muslimah. Allah mengatakan, wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Sesungguhnya kaum mukminin laki-laki dan perempuan adalah wali-wali terhadap yang lainnya. Mereka adalah orang-orang yang mengajak kepada kema'rufan, melarang kepada kemungkaran, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya. Mereka adalah orang-orang yang akan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, Allah Ta'ala menyebutkan rahmatnya dikaitkan dengan sifat-sifat yang telah disebutkan pada awal ayat tersebut. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa ta'atullahi wa rasulih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, konsekuensi tugas dan tanggung jawab serta perkara-perkara yang wajib kita tunaikan sebagai konsekuensi dari ukhuwah Islamiyah amat banyak. Di antaranya yang keenam adalah an yuhibba al-mu'min li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Seorang mukmin mencintai kebaikan yang ada pada dirinya dia dapatkan atau orang lain dapatkan. Dia mencintai saudaranya untuk mendapatkan kebaikan sebagaimana dia cinta untuk mendapatkan kebaikan. Dia mencintai saudaranya selamat dari musibah, malapetaka, fitnah. Maka dia pun mengharapkan agar saudaranya selamat dari musibah, dari malapetaka, demikian pula fitnah. Tidaklah seorang memiliki ukhuwah, tidak mewujudkan persaudaraan keimanan yang benar, kecuali dia harus mewujudkan agar saudaranya selamat, agar saudaranya beruntung, agar saudaranya istiqamah di atas Islam, di atas sunnah. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya perkara yang dia cintai untuk dirinya. Kebaikan dunia, demikian pula kebaikan akhirat. Yang ketujuh adalah adamul ghish wal khiyanah. Tidak menipu, tidak berkhianat terhadap saudaranya. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menafikan orang yang memiliki sikap dan upaya untuk menipu saudaranya. Apakah dalam perkara dunia, perdagangan, pertemanan, bertetangga, ataukah lebih-lebih dalam perkara agama. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa man ghasyana laisa minna." Siapapun yang menipu kami, maka bukan bagian dari kami. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Perkara berikutnya dari konsekuensi ukhuwah imaniyah adalah tidak merebut, tidak mendahului, tidak pula mengambil suatu perkara yang telah didahului oleh saudara kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yabi ar-rajulu ala bai'i akhih wa la yakhthub ala khidmatih. Tidak boleh bagi seorang lelaki untuk menjual apa yang dijual oleh saudaranya. Maksudnya apa? Ketika ada dua orang yang sedang bertransaksi, sudah ada kecondongan dari pembeli untuk membeli barang tersebut. Tidak boleh bagi saudaranya orang lain masuk untuk menawarkan barang dagangannya sampai selesai urusan keduanya, apakah dia jadi berjual beli ataukah tidak. Demikian pula tidak boleh bagi seorang lelaki untuk meminang wanita yang sedang dipinang oleh lelaki yang lainnya dari kaum muslimin. Ini semua adalah bimbingan-bimbingan dari syariat agar ukhuwah tersebut terwujud, agar saling menyayangi satu sama lain, agar saling menghormati dan tidak menyakiti antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Kemudian yang terakhir, tentunya amat banyak hak-hak yang harus ditunaikan oleh seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Berikutnya adalah saling mendoakan satu sama lain agar istiqamah di atas agama ini, agar selamat dari segala fitnah dan cobaan, agar diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mendoakan satu sama lain sebagaimana Allah taala mengatakan, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka dari kalangan muhajirin dan ansar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan, dan janganlah jadikan dalam kalbu-kalbu kami kebencian, kedengkian di antara kami. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, orang yang menjaga ukhuwah, orang yang menjaga mahabbah, kecintaan atas dasar iman dan Islam akan mendapatkan buah-buah yang mulia, buah-buah yang agung yang akan dia rasakan kelak di akhirat, demikian pula dirasakan di dunia ini. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Dzaqa ta'mal iman." Seorang akan merasakan nikmatnya iman, man ahabba fillah, dia cinta karena Allah Subhanahu wa taala, wa abghada fillah, dia pun benci karena Allah. Dia memberi karena Allah, demikian pula dia tidak memberi karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menjaga hubungan ukhuwah Islamiyah, demikian pula mahabbah fillahi azza wajal, cinta karena Allah, akan dinaungi pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhillih. 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di mana tidak ada naungan ketika itu, di antaranya warajulani tahaba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, berkumpul karena Allah, demikian pula berpisah karena Allah. Orang yang saling mencintai karena Allah taala, demikian pula menjaga ukhuwah karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mencintai mereka. Wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wa al mutazawirina fiyya. Wajib untuk mendapatkan kecintaanku orang-orang yang mencintai karenaku. Demikian pula orang-orang yang berziarah karenaku. Kemudian yang terakhir, tentunya masih sangat banyak keutamaan yang disebutkan oleh syariat Islam tentang ukhuwah Islamiyah ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kedudukan yang amat tinggi di hadapan Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi ibadan laisu bi anbiya wala syuhada." Sesungguhnya Allah taala memiliki hamba-hamba, bukanlah mereka dari kalangan nabi, bukan pula orang-orang yang mati syahid. Yaghbituhumul syuhada wal anbiya yaumal qiyamah. Orang-orang yang mati syahid, demikian pula para nabi iri terhadap mereka pada hari kiamat. Apa sebabnya? Likurbihim minallahi azza wa jal wa majlisihim ilaih. Karena dekatnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala karena tempat duduknya mereka amat dekat di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka adalah al-mutahabuna fillahi azza wa jal. Mereka adalah orang-orang yang mencintai, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga ukhuwah di antara kita, adanya saling menasihati, saling ta'awun, dan apa yang sudah kita sebutkan, kita wujudkan dalam kehidupan kita, sehingga kita semua istiqamah, selamat dari segala fitnah yang ada hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lamu bis-shawab, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.